ada sedikit pun sesaku. Tak bertahan dengan setiaku, walau di akhir jalan ku harus melepaskan dirimu. Oh, ternyata tak mampu kau melihat dalamnya cintaku yang hebat, hingga ada alasan bagimu untuk tinggalkan setiamu. Bisa kau pahami layaknya arti kasih sejati, karena cinta yang sungguh tiada akan pernah mungkin bersyarat. Dalamnya cintaku yang hebat.